challenge nih buat teman-teman. Jadi ada beberapa cerita tentang fase puasa nih, fase detoksifikasi. Nanti kalau mau coba silakan. Kemarin saya cepat nyoba sampai 20 jam. Ya. Yang pernah saya baca itu dalam sebuah tulisan itu subhanallah, pada 12 jam itu tuh kita masuk pada fase fasted state. Jadi fasted state itu fase puasa awal gitu lah. Nah, 16 jam itu kita mulai masuk ke fat burning zone. Ya, fat burning zone itu saat itu hormon atau HGH, human growth hormone, kita mulai naik tuh. Ya. Jadi saat itu kalau teman-teman mau olahraga paling bagus tuh. Jadi nanti kalau Anda yang mau olahraga waktu bulan Ramadan atau bulan lagi puasa, itu olahragalah menjelang-jelang berbuka. Itu saat yang paling baik untuk memunculkan growth hormonnya. Ya. Exercise yang dilakukan saat puasa itu sangat baik. Itu bisa memboost up kondisi growth hormone berkali lipat. Ya, karena kita mau buka kan jadi aman kita. Enggak usah banyak-banyak, ya. Enggak usah lama-lama juga. Jadi kalau misalkan kita sahur misalkan jam 4 gitu kan. Sahurnya jam 4, katakanlah buka itu biasa jam 6. Itu kan sudah 14 jam tuh. 4 ke 4 sudah 12 tambah 2 udah 14 jam. Menjelang-jelang itu sudah mulai kita mulai olahraga tuh. Entah push up, entah apa, yang terutama olahraga beban. Bukan beban perasaan. Beban beneran. Ya. Beban badan. Jadi kalau kita sebut dengan weight training gitu kan, weight training ya teman-teman, seperti itu ya, weight training. Weight training itu contohnya apa sih? Push up, weight, menggunakan berat badan kita, atau mungkin plank, atau mungkin squat gitu loh. Itu olahraga sederhana yang teman-teman bisa download itu di apa, di Apple Store atau Play Store gitu, banyak itu 7 minute workout. Itu akan membentuk massa otot. Jadi olahraga saat puasa itu luar biasa. Kemudian masuk ke 18 jam. 18 jam itu buat sekalian teman-teman, kita sudah mulai masuk ke fase berikutnya. Jadi burn fat-nya kita itu, burn fat atau bakaran lemak kita itu pada 18 jam itu sudah mulai eksponensial dia, semakin bertambah. Makanya kalau sudah pernah nyobain kayak begini, Anda atau kita enggak perlu banyak-banyak makan. Saya kemarin sempat nyoba sampai 20 jam. 20 jam enggak makan dengan kondisi aktivitas tapi minum aja. Ya, ada kalori sedikit masuk ya, tapi kita enggak terlalu, waktu enggak terlalu banyak. Nah, pada 20 jam itu tubuh kita itu sudah berubah menjadi kayak fat burning machine gitu kan. Mesin pembakar lemak. Nah, apa ceritanya lemak ini? Lemak ini teman-teman sekalian, kalau dia masuk ke badan kita dan kondisinya adalah tubuh yang terlalu banyak timbunan lemak, terutama lemak jahat. Kita mungkin ada kenal HDL, LDL, seperti itu tuh, lemak jahat lah bahasa kita tuh, otomatis banyak sistem kita akan bermasalah. Nah, analoginya begini. Kita punya mobil misalkan, mobil itu tangki utamanya atau total tangkinya 50 liter misalkan. Nah, 10 liternya itu tangki cadangan. 40 liternya, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat, memang ada ternyata tangki cadangan tuh katanya. Teman saya kemarin sempat bongkar tangki, ternyata benar ya tangki cadangan. Seperti tangki cadangan gitu kan, dalam mobil itu. Nah, 50 liter totalnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakses ya, atau bagaimana kita bisa menggunakan tangki cadangan tadi? Catatannya, misalkan Anda dari sini mau ke, misalkan ke Sukabumi misalkan. 3 jam lah misalkan, atau 2 jam. Nah, caranya supaya pakai tangki cadangan gimana? Jangan berhenti rest area. Gitu. Jangan berhenti rest area. Kalau berhenti rest area, masuk lagi diisi bensin, masuk ke tangki utama. Tangki utama ini sebenarnya gula. Isi gula. Ya. Gula dalam tubuh kita, pernah saya jelaskan juga, kalau nggak kepake, ujung-ujungnya jadi apa? Lemak. Gula, glikogen, lemak. Gula, glikogen, gitu aja urutannya itu. Nah, pertanyaannya kalau gula yang masuk ini gula nggak sehat, contoh misalkan gini. Kalau kita minum ya, misalkan satu hari ada orang minum katanya 5 kali lah sehari itu dia makan gula pasir misalkan. Setiap waktu pertama, kedua, ketiga, empat, lima gitu kan, setiap waktu itu dia makan katakanlah 5 atau 2 sendok makan gula pasir. Dengan orang pada waktu yang sama atau dengan kondisi yang sama 5 waktu tadi dia makan air tebu atau minum air tebu. 2 sendok gula pasir dan 2 sendok air tebu. Kenapa saya ngambil ilustrasi gula tebu atau air tebu? Karena gula pasir kan asal gula tebu. Dari tebu kan? Tapi beda nasib nih kalau orang makan. Orang yang makan ini, teman-teman sekalian, yang makan gula pasir 2 sendok makan ini tiap sampai 5, itu jelas akan bermasalah di badannya karena tubuh susah ngolahnya. Kenapa? Karena isinya gula tok. Sedangkan air tebu itu kan bukan hanya gula isinya. Kalau dia masih senyawa kompleks, kalau dia masih utuh di awal, dia akan aman badan kita. Itu kenapa? Kenapa banyak orang habis makan, misalkan makan nasi gitu kan, dengan berbagai macam lauknya ngantuk, terutama nasi-nasi yang tinggi dengan gula, karena tubuh susah ngolahnya. Setiap pengolahan makanan-makanan atau mungkin sesuatu yang masuk ke badan kita, kalau dia katakanlah tubuh katakanlah capek ngolahnya, itu berat, kemungkinan besar itu gula, kemungkinan besar.